Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah buktikan cintamu terhadap saudara-saudaramu kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ikatan iman adalah ikatan yang paling erat, tali yang paling kuat, lebih daripada sekedar ikatan darah atau hubungan kekerabatan satu nusa, satu bangsa. Persaudaraan kaum mukminin dibangun bukan di atas kepentingan pribadi, bukan dibangun di atas kepentingan politik dan perkara-perkara duniawiyah. Ikatan cinta dan tali kasih di tengah-tengah kaum mukminin semata-mata karena dorongan iman, karena berharap surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah. Inilah yang membedakan dengan ikatan-ikatan lain, ikatan-ikatan yang bukan karena iman, sesaat akan terpisah dengan kematian, sesaat akan putus dengan berbeda kepentingan. Oleh karena itu, ukhuwah persaudaraan di tengah-tengah kaum ini tidak hanya terjalin dengan mereka-mereka yang dikenal saja, bahkan yang tidak dikenal. Persaudaraan di tengah-tengah Islam bukan hanya terjalin ketika mereka masih hidup, bahkan mereka pun sudah mati. Nanti akan disebutkan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa persaudaraan dalam Islam tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal nasab. Dahulu sebagian salah mengatakan, tolong sampaikan salam saya kepada seorang ahli sunnah yang Anda jumpai meskipun dia berada di ujung dunia. Walaupun mungkin orang tadi tidak kenal, tidak kenal namanya, tidak kenal dia sosoknya, tapi dia ahli sunnah, dia adalah saudara kita. Tolong sampaikan salam saya kepada ahli sunnah. Ketika mukmin dan mukminah melaksanakan sholat, di saat dia tasyahud, dia akan membaca assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin. Semoga kesejahteraan Allah limpahkan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang salih. Lihat, untuk hamba-hamba Allah yang salih di sini mencakup hamba-hamba Allah yang masih hidup atau sudah meninggal, hamba-hamba Allah yang kita kenal atau dari hamba-hamba Allah yang tidak kita kenal. Kecintaan mukminin terhadap saudaranya tidak terbatas ketika mereka masih hidup saja bahkan ketika mereka sudah meninggal. Oleh karena itu disyariatkannya sholat jenazah, ziarah kubur, di antaranya seperti tadi. Kecintaan mukminin tetap terjaga, terjalin, tidak terputus dengan terputusnya kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang beriman, mereka adalah saudara satu terhadap yang lainnya. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Hanyalah yang bersaudara itu orang-orang yang beriman. Maka damaikanlah antara dua saudaramu yang berselisih. Innama dalam kajian bahasa Arab menunjukkan at-takhfif atau pembatasan. Hanyalah orang-orang yang beriman itulah yang bersaudara. Terus bagaimana dengan selain mukmin? Selain orang yang beriman, persaudaraan mereka tidak terputus. Persaudaraan mereka itu akan terputus dengan berbeda kepentingan. Persaudaraan akan terputus dengan ya mereka terpisah dengan tempat, terpisah dengan waktu, terpisah dengan kehidupan. Adapun mukminin tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, dan tidak harus tahu sosok orang yang dicintai, asalkan dia orang beriman, ya, dia adalah saudara kita. Di sini kita sebutkan ucapan sebagian salaf, tolong sampaikan salam saya kepada seorang ahlu sunnah yang anda jumpai, meskipun dia ada di ujung bumi. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memisalkan masyarakat muslimin ibarat bangunan. Dan kita tahu yang namanya masyarakat muslimin itu mereka berangkat dari keluarga status sosial yang berbeda-beda. Mereka memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sama, ekonomi yang tidak sama, keluarga yang tidak sama, tetapi semuanya saling mengisi. Para sahabat dahulu yang mereka petani, mereka berjuang membela Islam dengan apa yang mereka mampu. Sahabat yang dahulu mereka pedagang, mereka membela Islam dengan apa yang mereka ya Allah berikan dari kemampuan. Sahabat Nabi yang mereka itu bukan petani, bukan pedagang, mereka hanya menyewakan ya tenaga, kata angkut misalnya, pun mereka berjuang sesuai dengan kemampuannya. Dengan keanekaragaman masyarakat muslimin yang ada waktu itu tidak menjadikan mereka kemudian berselisih. Bahkan asal-usul mereka pun yang berbeda-beda tidak menjadikan mereka saling ya bermusuhan. Tanpa dari Garcia, Suhaib bin Sinan dari Roma, Abu Bakar, Umar, orang Quraisy asli, Hilal bin Rabah, dulunya budak sahaya, Ibnu Mas'ud, tukang angon kambing, semuanya mereka menyatu dalam memperjuangkan Islam. Mereka masuk pada satu bangunan muslimin yang saling memperkuat satu dengan selainnya. Ar-Rasul mengatakan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibarat bangunan yang saling menguatkan satu terhadap yang lainnya. Kalau kita lihat bangunan masjid sudah yang ada di yang kita berada di dalamnya, di sana ya ada pintu, ada jendela, ada tembok, ada atap. Apa kemudian yang namanya masjid itu pintu? Yang namanya masjid itu jendela. Yang namanya masjid itu atap. Yang namanya masjid itu kumpulan dari itu semua. dan komponen-komponen yang lainnya. Itu ya. Ibarat mukmin satu dengan lainnya ibarat bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan kecintaan yang ada di tengah-tengah kaum mukminin ibarat satu tubuh. Manakala salah satu anggota tubuh kita ada sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan ikut merasakan. Ini orang pernah saya sakit gigi. Ya sakit giginya, tapi kepalanya pening. Ya matanya meneteskan ya air, ya punya meriam. Padahal yang sakit itu apa? Giginya. Demikianlah Rasul mengibaratkan kaum mukminin dalam cinta kasih yang terjalin di tengah-tengah mereka ibarat satu tubuh. Berarti kalau ada saudara kita yang bahagia, di saat ada saudara kita yang ya mendapat nikmat, maka kita pun ikut bersuka cita. Bukan sumpah, bukan malah kita iri. Kemudian kita memberi tuduhan-tuduhan tidak baik, bulan ini mutu yul, bulan ini usahanya ini dan itu. Karena kesedihan dari kita tidak boleh. Ketika saudara kita sakit, saudara kita menderita, saudara kita kesulitan. Ya apa kalau misalnya salah satu tubuh kita tidak sakit, kita obati kan? Bagaimana kita ringankan, bagaimana kita ya berusaha untuk mengobati ya orang yang sakit tersebut. Berikut beberapa contoh nyata kecintaan kaum mukminin terhadap saudaranya. Pertama, du'aul akhi bi dhahril bait, mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan. Ini luar biasa. Kalau kita atau saya mendoakan Anda di depan Anda, mungkin saya berbahasa basi ya. Mungkin saya ada udang di balik batu mungkin. Ada maksud tertentu. Kalau saya mendoakan Anda dalam keadaan Anda jauh dari saya doakan kebaikan. Oh luar biasa. Menunjukkan ketulusan, menunjukkan kecintaan. Ini yang pertama. Di antara bentuk kecintaan seorang mukmin terhadap saudaranya addu'a bi dhahril ghaib, mendoakan orang lain dalam keadaan orang itu tidak ada di hadapan kita. Ya kan? Kalau kita mendoakan orang lain di hadapan orang, baguslah. Kalau itu niat baik. Tadi ada orang mungkin mendoakan orang lain, tadi ada maksud-maksud duniawi ya. Atau ada tujuan-tujuan tertentu. Bisa kalau yang kita doakan orang itu jauh dari kita, bahkan dia enggak ngerti kalau didoakan oleh kita, aduh dia menunjukkan ketulusan. Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan Imam Muslim meriwayatkan, ini hadis yang luar biasa bagusnya. An Safwan ibn Abdullah ibn Safwan wa kana tahtahu ad-Darda tindu ad-Darda qala qadimtu alayhi mushama qadatu umma ad-Darda bil bayti wa lam ajid aba ad-Darda qala aturidu al-hajj al-am qultu na'am qala fad'u Allah lana fad'u Allah lana bi khairin fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi fi dhahril ghaib inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin wa lakadu muslim. Dari Safwan ibn Abdullah ibn Safwan adalah istri beliau namanya Darda bintu Abu Darda. Safwan ini menantunya sahabat Abu Darda. Kata Sofan, saya mendatangi keluarga yang ada di Syam, ini mertuanya, keluarga istri. Saya dapatkan Ummu Darda ada di rumah dan saya tidak mendapatkan Abu Darda. Saya dapatkan mertua ibu, ya, mertua perempuan, tapi tidak dapatkan mertua laki-laki. Maka sang mertua atau Ummu Darda berkata, aturidul hajj alam, apakah tahun ini kamu ingin haji? Kata Sofan, iya. Kata Ummu Darda, belum. Doakan kami dengan doa kebaikan. Karena Nabi SAW dahulu bersabda, doa seorang muslim itu dikabulkan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapan itu dikabulkan. Di sisi kepala orang berdoa tadi ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Setiap kali orang tadi mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat mengatakan amin walakadi muslim. Amin, semoga Allah kabulkan permohonan Anda dan semoga Anda juga mendapatkannya misalnya. Contoh, kalau misalnya saya atau A si bulan namanya Ahmad mendoakan temannya, ya Allah, saya punya teman namanya Muhsin. Ya Allah, mudahkanlah urusannya Muhsin, ya Allah, lancarkan rezekinya. Maka malaikat ada di samping saudari Ahmad ini mengatakan amin wala tadzirin. Amin ya Allah, kabulkan permohonannya dan semoga kamu mendapatkan yang sebetulnya. Kamu dilancarkan urusannya, dimudahkan urusannya dan di apa namanya? Lancar rezekinya. Ini luar biasa. Dia berbuat baik pada orang lain dan berbuat baik pada diri sendiri. Kalau yang mengucapkan amin itu ada kata orang yang alim saja, kita rasanya harapannya itu besar ya. Lalu kayak apa yang mengucapkan amin ini malaikat, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini barakallahu fikum Sofan ibn Abdullah, beliau datang kepada keluarga istrinya dari Syam, karena Abu Darda termasuk dari ulama sahabat yang tinggal di Syam. Jadi para sahabat Nabi ketika Rasulullah meninggal itu menebar, tidak terfokus ini ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Kufa, di Irak, ada yang di Syam. Mereka ngerti bahwa Madinah, Mekah itu tempat yang mulia, tapi mereka ngerti tanggung jawab yang ditikul di atas pundak mereka. Dari ilmu yang sudah mereka serap dari Rasul, mereka tertanggung untuk menebarkannya. Karena hari-hari akhir menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan, ketika hajjatul wada, yuballigh minkum asyahid al-ghaib. Siapa dari kalian yang hadir ya ceramah saat ini, tolong menyampaikan kepada kita. Tidak seluruh sahabat itu ada waktu itu ya. Tidak seluruh sahabat hadir. Nasihat dari Rasul ini masuk ke dalam ya sanubari para sahabat sehingga mereka setelah meninggalnya Rasul mereka menebar ke berbagai belahan bumi. Abu Darda salah satunya menebar, beliau pergi ke Syam. Bahkan beliau menjadi pimpinan para qori Al-Qur'an yang ada di Syam. Beliau memiliki halaqah Al-Qur'an setiap hari. Halaqah Al-Qur'an itu yang datang banyak sekali. Ratusan bahkan mungkin ribuan. Nanti dari sekian banyak orang, ya, nanti semacam dikelas-kelaskan yang hafal sekian, nanti gurunya ini, yang hafal sekian gurunya ini, nanti mereka setor apalan. Ya. Para guru yang mimpin halaqah itu nanti setornya kepada Abu Darda besarnya. Setiap hari seperti itu. Nanti kalau sudah mulai siang, sudah pada rampung penghafalan, Abu Darda bertanya, pada hari ini ada undangan akikah enggak? Ada undangan walimah enggak? Kalau mereka mengatakan, oh enggak ada. Kata Abu Darda, sudahlah kita puasa. Gampang ya guys? Kehidupannya enggak di apa? Enggak di gawe-gawe lah ya, tak adanya. Kalau ada, ya paha kambing ya dimakan. Kalau enggak ada ya, enggak bisa dimakan, enggak ada. Ya kan? Gampang. Hari-harinya, ya, pagi, terapalan. Nanti sudah mulai siang, sebelum bubar, ya mungkin ada nasihat, dimana setelah itu mereka beraktivitas masing-masing. Abu Darda, ini ada cerita yang unik waktu kami ikut salah satu seorang di Riyadh waktu tahun 1999, tidak salah. Ada pertanyaan ringan, biasa kambing. Ketika jauh waktu itu, pertanyaan seorang sheikh, siapa nama Abu Darda? Kan jarang yang kenal ya, kan Abu Bakar sama namanya jarang yang tahu. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Utsman. Abu Darda namanya Uwaimir. Waktu itu saya gak ngerti namanya. Kalau kunyahnya sudah sering kita dengar. Ya tentunya, sheikh ketika ngasih pertanyaannya, pertanyaan sekiranya enggak semua orang ngerti ya kan lo. Siapa sebutkan salah satu istri Rasulullah, hadiahnya kami ya semuanya ngerti ya kan. Siapa nama Abu Darda? Sekian ratus orang atau bahkan ribuan orang, jarang yang ngerti. Abu Darda namanya Uwaimir. Lumayan dapat satu kambing. Ya kan? Tapi saya waktu itu saya nggak ngerti. Kalau ngerti mau tak jawab dapat satu kambing. Lumayan. Ya kan? Boleh seorang ya dalam menyampaikan ilmu seperti itu agar memberi sendiri. Sebagai nasihat seperti itu. Saya pernah hadiahnya tas. Tas isinya kadang kitab sama kudus biasanya. Ya dikasih tas, dalamnya ada kitab, ada kudus. Kan lumayan ya kan, memberi semangat ya kepada jemaah. Saya juga kepengen sebenarnya tapi belum mampu ya kan. Oh, nanti di akhir majlis ada pertanyaan berarti ya. Nah, nanti tanya ke panitia ini hadiahnya. Ketika Sofwan pergi ke Syam dan bertemu dengan keluarga istri, istri Abu Darda, lihat dialog yang bagus antara mertua dan menantu. Yang ini juga saya contoh, hendaknya yang nama mertua dengan menantu itu ya sering apa namanya menjalin komunikasi yang baik. Tidak jarang terjadi sesuatu antara menantu dengan mertua, antara seorang dengan mertuanya. Terkadang ada seorang wanita sudah menjadi istri bagi seorang laki-laki, tapi dia rasanya seperti anak kecil terus. Ada kekurangan apa lapor ibunya, kekurangan apa lapor bapaknya. Akhirnya kan bapak dan ibunya, ya tanpa mengecek kebenaran berita, akhirnya ya jadi gak enak dengan ya mantunya ya. Atau sebaliknya, seorang laki-laki sudah punya istri, ada apa-apa lapor bapaknya, lapor ibunya. Akhirnya ya karena memang berita dari sepihak, akhirnya orang tuanya pun punya penilaian negatif terhadap ya mantunya. Ini nggak baik ya seperti ini. Jadi komunikasi yang baik antara menantu dan mertua, ya seperti itu. Ketika satu saat sahabat Ali bin Abi Thalib marah kepada istrinya, ya mungkin marah yang wajar. Gambaran marah nggak kayak kita lah, mungkin marah yang wajar lah, mungkin ada sesuatu. Ali mungkin karena kalau tetap di rumah waktu itu mungkin jadi nggak baik sih, akhirnya ke masjid lah, berusaha di masjid istirahat. Datang Rasulullah ke rumah Fatimah bertanya, di mana suami kamu Ali bin Abi Thalib? Kata Fatimah, huwa za fil masjid. Itu dia sedang di masjid. Ngerti ada sesuatu ini dengan Fatimah. Harusnya sebagai mertua yang baik, apa bela-bela anaknya, kemudian menghujat mantunya, atau bagaimana seorang mertua yang bisa mendinginkan suasana. Ali bin Abi Thalib waktu sedang istirahat, tubuhnya, pakaiannya, ya, berlumuran debu, karena Masjid Rasulullah itu pakai pasir waktu itu. Kata Rasul, kum ya Abu Thalib, bangunlah ya Abu Thalib. Dipanggil dengan panggilan yang sahabat Ali itu paling suka dengan panggilan itu. Senang sudah, jadi seperti itulah kondisi mertua yang baik, bukan malah mertua terasa lihat manas-manasi kemudian ya terjadi sesuatu yang tidak baik. Jadilah orang tua yang bijak, bisa mendamaikan antara anak-anak mereka yang sedang berselisih, ya. Ummu Darda bertanya kepada Sofwan kepada menantunya, apakah kamu ingin haji pada tahun ini? Kata Sofwan, iya. Kata Ummu Darda, tolong doakan kami dengan doa kebaikan. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang meminta didoakan oleh orang lain. Ya. Asalkan orang yang dimintai doa itu orang yang masih hidup dan minta pada orang sudah meninggal. Ya. Tolong didoakan saya nanti kalau pas di sana. Boleh kok. Namun ulama mengatakan dia tidak hanya mengandalkan doa dari orang lain, tapi juga dia berdoa. Kalau seorang selalu mengandalkan tolong doakan, tapi dia sendiri tidak berdoa, keliru. Berarti dia sendiri tidak amalkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan permohonan kalian. Jadi, di samping kita juga minta doa dari orang yang solih, orang yang akan melakukan amalan solih, terutama safar, kebaikan, kita sendiri juga doa. Ya, seperti itu. Jangan cuma mengandalkan doa orang, kita sendiri tidak pernah doa pada doa sendiri, kata Rasul, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita ngerti bahwa doa itu ibadah, yang tentu ibadah itu akan ada nilainya di sisi Allah. Seorang tidak akan sedikit hati atau kecewa ketika doanya belum dikabulkan. Nyesel saya. Tadi itu doa tidak pernah dikabulkan. Oh, jangan seperti itu. Bisa jadi doa kamu ditunda oleh Allah, karena Allah masih senang mendengarkan rintihan kamu. Yang kalau kamu dikabulkan sekarang juga, mungkin sudah tidak doa lagi. Padahal doa itu sendiri adalah ibadah, enggak akan mungkin kamu rugi. Akan datangkan pahala itu. Ibarat orang nyelengi enggak kerasa, untung itu sudah banyak. Kan gitu. Giliran dia butuh enggak kerasa, ya Allah, kan ternyata saya nyelengi sudah 10 juta. Kenapa? 20 tahun nyelenginya. Ya, misalnya ya, 100, 150, ternyata enggak kerasa, sudah 10 juta. Umpamanya, ini doa bukan sekedar celengan yang kecil, bahkan doa itu ibadah yang besar. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Lihat, Allah yang memerintahkan, Allah pula yang menjanjikan. Dan Allah tidak akan mungkin ingkar janji. Dan kalau kita memohon kepada Allah, kita memohon kepada zat yang tidak akan pernah habis apa yang ada di sisinya. Sadaya seluruh manusia dari awal hingga akhirnya, semua mereka memohon kepada Allah. Dengan permohonan yang bermacam-macam, semuanya dikabulkan oleh Allah, tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah. Tapi kalau kita meminta kepada makhluk, meminta kepada manusia, ada saatnya orang itu punya, ada saatnya orang tidak punya. Ada saatnya orang itu hatinya longgar, ada saatnya orang hatinya sempit. Dia punya sih hatinya sempit, dia gak ngasih. Ya, ya. Tadi kalau kita memohon pada Allah, kita telah menuju pintu yang tidak tertutup. Kalau hati kita arahkan hanya kepada Allah, berarti kita menuju pada zat yang tidak akan pernah habis apa yang ada di sisinya. Tolong doakan nanti dengan kebaikan, kata Mustarda. Meminta doa dari orang yang akan melakukan safar kebaikan, itu sesuatu yang baik. Ada pun hadis yang menyatakan bahwa Rasul meminta kepada Umar untuk tolong didoakan, ada yang mengatakan hadis tidak kuat. Ketika sahabat Umar ingin haji atau umroh atau ingin apa ke Mekah waktu itu, la tansana min du'aika wa rafa'ik. Wahai saudaraku, tolong jangan lupakan kami dalam doamu. Dikatakan riwayat ini tidak kuat. Tapi ada hadis lain yang kuat hadis ini. Demikian pula hadis yang lain, yaitu hadis Umar bin Khattab. Ketika datang ke Madinah seorang sebaik-baik tabi'in, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebaik-baik tabi'in sudah. Beliau dari Yaman gendong ibunya ke Mekah, tawaf, sa'i, selesai dibawa ke Madinah. Ini gendongnya bukan seperti mungkin zaman sekarang karena mencari sensasi ya, kesohoran atau supaya diliput oleh media, wah ini ada anak yang ya, gendong ibunya beratus kilo. Itu memang ketidakmampuan. Tekad itu kuat, terwujud sudah. Gak mampu untuk ya beli kendaraan, tapi mampunya gendong ibunya, digendong ibunya. Seperti itu baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Orang yang kayak beginilah yang namanya terus harum. Ya orang yang kayak seperti inilah yang dijadikan panutan. Kemudian gak sampai di Mekah saja, bahkan menggendong ibunya ke Madinah. Bisa dibilang gendong ya ibu dari Mekah ke Madinah perjalanan ya 450 km. Ya gimana ya kan, luar biasa. Ini menunjukkan cintanya mereka kepada orang tuanya. Ya kadang kita disuruh orang tua, tolong nak ambilkan ember, malas ya, capek sih ya kan. Ini cerita ini butuh diceritakan kepada anak-anak kita agar mereka tumbuh ngerti loh kewajiban anak kepada orang tua. Nah, ibaratnya kita ingin ngomong, nak, kamu gak disuruh gendong bapak, gak disuruh gendong ibu, hanya tolong ngambilkan ember, bapak mau apa namanya, siram tanaman, kan ringan ember kosong. Anda belum seperti asal korbi, gendong ibunya dari Yaman ke Mekah, dari Mekah Madinah, setelah itu entah kemana. Ketika sampai di Madinah, disambut oleh sahabat Umar. Umar menyambutnya, ini orang luar biasa, ini tabi'in yang luar biasa. Namanya sudah tersohor. Lebih dari seorang, ya, seleb ya kan. Tersohor betul karena dia memang orang yang kenal kepada Allah, Allah akan jadikan manusia kenal kepadanya. Tapi orang yang enggak kenal kepada Allah, Allah pun jadikan orang melupakan orang seperti ini, meremehkan. Sehingga dahulu dikatakan barang siapa yang hatinya tenteram dengan Allah, Allah jadikan hati-hati orang tenteram kepadanya. Kalau orang dekat dengan kita ke orang enggak tenteram, orang dekat dengan kita ke orang sebel, ini introspeksi diri. Bisa jadi kita ini jauh dari Allah, sehingga orang pun enggak senang dengan kita. Tapi orang yang hatinya itu tenteram dengan Allah, Allah jadikan hati-hati orang tenteram dekat dengan orang tersebut. Umar bin Khattab meminta didoakan. Umar minta tolong doakan saya. Minta dari seorang tabi'in yang saleh. Boleh. Jadi meminta didoakan oleh orang lain, orang yang masih hidup dan mampu, itu boleh. Adapun meminta pada orang sudah mati, ini tidak boleh. Jadi sahabat Ummu Darda meminta didoakan oleh mantunya. Ternyata Ummu Darda ini bukan orang yang asal ngucap atau asal berbuat. Sahabat tidak sembarangan ngomong kayak gitu, ada dalilnya. Dia pun mengatakan, "Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, "Inna da'wat al-muslim mustajaba li akhihi fi dhahril bait." Doanya seorang mukmin terhadap saudaranya, yang doa itu diucapkan dalam keadaan saudaranya tidak ada di hadapannya, itu dikabulkan. Diijabah. Ainda ra'sihi malakun muwakkalun, di sisi orang yang doa tadi ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tadi mengatakan amin walaka bimislin. Amin, ya Allah kabulkanlah doa dia dan semoga Anda mendapatkan yang seperti itu. Sehingga sebagai salaf dahulu, sebagian generasi awal umat ini dahulu, mereka banyak-banyak mendoakan saudaranya. Serah tauhid. Hadis yang sahih. Hadis yang kuat ini. Kenapa? Bayangkan. Ini kalau kita amalkan, kita berbuat baik untuk diri kita dan kita berbuat baik untuk orang lain. Kalau kita mengatakan, ya Allah, Zat yang maha mendengar lagi maha melihat hambanya, saya punya teman yang bernama Muhsin misalnya, ya Allah lancarkan urusannya, ya Allah lancarkan rezekinya. Malaikat ada di sampingnya mengatakan amin walaka bimislin, ya Allah kabulkan permohonan dia. Dan semoga Anda, wahai yang berdoa, mendapatkan semisal itu juga. Mendapatkan kemudahan dalam urusan, kelancaran rezeki dan yang lain. Ini bedanya orang yang ngerti dengan orang yang ngerti. Ya kan? Makanya Allah mengatakan, Kul, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Katakan wahai Rasul, apa sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Doa itu kan ya sesuatu yang ringan, orang gak mengeluarkan energi yang banyak, gak butuh waktu yang banyak. Tapi seperti ini loh, ini bedanya kalau orang ngerti hadis, ini bedanya kalau orang ngerti ilmu. Ente berbuat beda orang lain, tapi ente ikut ya kesawaban, ente ikut mendapatkan apa? Pengijaban doa tadi. Saya enggak senang. Barokah yang seperti ini. Ini salah satu bentuk kecintaan seorang mukmin terhadap saudaranya. Ad-du'a li akhihi bi dhahril ghaib. Mendoakan saudaranya ketika saudaranya tidak ada di hadapan. Sudah saya sebutkan di awal. Sudah saya tekankan lagi bahwa doa kayak gini menunjukkan kecintaan itu. Karena orang kalau doakan orang lain di depannya mungkin ada maksud-maksud dunia dia ya. Nanti ini orang kalau doakan saya, nanti di sini kamu ya boleh garap kebun saya tanah bagian untuk kamu. Bisa jadi seperti itu. Tujuan-tujuan dunia dia. Sekarang doakan saudara kita tidak ada di hadapan, gak ngerti dari orang kita, oh luar biasa ini. Kecintaan yang tulus ya seperti ini. Ini salah satu contoh, ya seorang menunjukkan rasa cintanya kepada saudaranya. Yang kedua, adalah an yusa'idahu idza ihtaja ila musa'adatihi wa ayyasa'alu fi qada'i hajatihi ingkana yaqdiru alaihi. Contoh dari cintanya seorang mukmin terhadap saudaranya, seorang mukmin membantu saudaranya di saat dia butuh bantuan. Memberi syafaat untuk saudaranya di saat dia butuh, seandainya dia mampu. Bahkan kalau kecintaan ini sudah betul-betul mendarah daging, kecintaan terhadap saudaranya itu tidak dibuat-buat. Sebelum saudara kita meminta, kita sudah ngasih. Karena kita harusnya punya kepekaan tersendiri. Jangan sampai saudara kita minta kepada kita menunjukkan bahwa kita itu kurang peka. Tapi ya ada ya sebagian orang. Sudah ngerti saudara kita kesulitan, kita mampu, minta dia dikasih barang sedikit pun. Untuk perkara yang sifatnya mubah. Ini sudah nemen ya seperti ini. Ya. Mana cintamu terhadap saudaramu? Dulu ya di zaman sahabat. Harta yang ada di tangan mereka, dalam benak mereka ini adalah harta milik saudaranya. Bukan berpahaman komunis, bukan. Kalau komunis kan hartamu, hartaku, istrimu, istriku kan. Gak boleh gitu. Beda. Kaum mukminin ya, dalam Islam, Islam mengakui kepemilikan. Harta yang kau miliki harta kamu, tapi ingat, harta yang ada padamu juga ada hak pada orang lain. Ini bedanya. Di sana ada dua pemahaman kiri. Pemahaman yang menyimpang. Perpemahaman kapitalis dan pemahaman komunis. Itu kedua-duanya menyimpang. Islam di tengah-tengahnya. Pemahaman kapitalis bagaimana? Harta yang ada padamu adalah hartamu. Tidak ada hak ya orang lain pada harta itu. Kalau mereka miskin, kenapa mereka miskin? Saya sendiri miskin. Kenapa kamu gak kaya seperti saya? Ini pemahaman apa? Kapitalis. Sedangkan komunis sebaliknya. Orang gak ada kepemilikan pada hartanya. Harta yang ada pada kamu itu harta saudaramu. Kamu gak ada kepemilikan. Dalam Islam, lahada wa lahada. Islam tidak mengaku yang ini, tidak mengini, tapi dalam Islam harta yang dimiliki oleh seorang yang secara halal adalah harta dia, namun harta yang ada pada dia juga ada hak bagi apa? Orang lain. Seperti itu. Selalunya tengah-tengah di antara dua kejelekan. Enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Dia enggak berlebih-lebihan, enggak pula ngurang-ngurang, tapi seperti itu Islam. Seorang akan membuktikan cintanya kepada saudaranya. Jika saudaranya itu membutuhkan bantuan, di mana dia? Apakah dia termasuk orang yang andil membantu saudaranya? Ingat, yang naik bantuan harus dengan harta ya. Bantuan ada kalanya dengan saran. Ngerti, teman kamu ini buta. Dia jalan gak pakai pegangan, dia jalan mau jatuh ke sumur, ke sungai, kamu diamkan saja. Ini bentuk cinta kamu pada saudaramu atau bagaimana? Ini bentuk membiarkan, ini bentuk kamu tidak sayang pada saudaramu. Ngerti saudaramu buta. Dia jalan mau kesemplung sumur, kamu biarkan. Tanpa diminta pun kamu harus. Harus. Ya. Kalau kamu mampu harus menyelamatkan saudara kamu tadi. Harus, kenapa? Kalau tidak, orang itu kesemblung, maka orang mungkin mati, mungkin patah tulang atau lain. Seorang mungkin gak membiarkan saudaranya terjatuh kepada kejelekan. Di saat saudaranya membutuhkan tenaganya, ya, kita bantu dengan tenaganya. Di saat saudara kita membutuhkan harta kita, kita bantu dengan harta kita. Apa yang bisa kita perbantu kepada saudara kita? Ini baru kita ucapannya atau pengakuan kita bahwa kita cinta pada saudara kita kaum mukminin akan dibenarkan. Jadi kalau kita ngaku cinta pada kaum mukminin, kemudian kita enggak peduli dengan orang lain, ya, kita hanya memikirkan nasib diri kita sendiri. Wah, ini dipertanyakan pengakuan cintanya Anda. Ar-Rasul memuji orang-orang Yaman dahulu. Jiwa solidaritas mereka sangat sangat tinggi. Orang-orang Yaman yang tinggal di Madinah, bukan sih mereka fanatik, tapi mereka, ya, orang-orang Yaman yang ada di Madinah itu, kalau pas sedang patekli, mereka kumpul sama-sama orang Yaman, kumpul bawa dari rumah masing-masing sesuatu untuk digabungkan, satu dibagi. Pulang mereka bawa pembagian rata. Ada yang mungkin membawa dua karung, pulangnya membawa satu karung. Yang bawa satu gram, pulang bawa satu karung. Ya kan? Karena kan dikumpulkan. Ya. Ini dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siwa solidaritas seperti itu. Ya. Ini contoh nyata dari kehidupan Ar-Rasul dan para sahabat, di mana mereka saling, ya, pengertian, saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Para siapa yang meringankan beban seorang mukmin, satu beban dari beban-beban dunia, maka Allah akan ringankan, Allah akan hilangkan darinya satu beban dari beban-beban nanti di yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dililit oleh hutang, maka Allah akan mudahkan ia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup cacat kekurangan seorang muslim, Allah akan tutup cacat dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa membantu hamba selama hamba. Allah membantu hamba selagi hamba mau membantu saudaranya. Hadis ini menunjukkan al-jazau min jinsil amal. Balasan setimpal dengan amalan. Dan ini adalah salah satu wujud keadilan Allah. Orang yang memudahkan orang lain akan dimudahkan oleh Allah. Orang yang mempersulit orang lain akan dipersulit oleh Allah SWT. Orang yang tulus persaudaraan kepada orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Orang yang khianat dalam persaudaraan, Allah akan menyiapkan barakahnya. Al-jazau min jinsil amal. Balasan setimpal dengan amal. Yang namanya musibah-musibah dunia itu kita enggak ngerti. Kadang kita sakit, kadang kita kesasar, enggak ngerti jalan. Kadang kita menghadapi perkara rumit. Namun di saat kita sebelumnya punya celengan amal kebaikan, sebelum kita ditimpa oleh musibah, kita sudah punya celengan, suka bantu orang lain, Allah pun mengeluarkan keajaibannya. Bantuan dari Allah datang di saat kita saat membutuhkan. Ibarat celengan, dipecah celengannya di saat kita lah butuh. Ya, ada sesuatu yang mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kita. Demikian pula yang namanya musibah di yaumul qiyamah, enggak bisa dibayar. manusia dibangkitkan dari kuburnya tanpa selai kain pun yang melekat di tubuhnya. Mata diberikan dari kepala manusia terik yang tak terperikan. Orang lari dari saudaranya, anak lari dari ibunya. Masing-masing orang ngurusi diri sendiri. Serikat bersyukuran menanti penungguan yang sangat panjang. Musibah demi musibah. Tapi di saat seorang sebelumnya punya simpanan kebaikan, dia akan mengambil apa yang dia simpan tadi untuk menyelamatkannya. Di saat orang-orang kepanasan di padang mahsyar, dia dinaungi. Di saat orang-orang mereka bercucuran keringat, mereka sejuk. Di saat orang-orang sedih, wajahnya muram, musam, dia pun bahagia, wajahnya berseri-seri. Ya, orang yang ngamal. Orang berkataan, fungsi ngamal pasti apa? Bunga-bungaan. Orang yang beramal pasti ujung-ujungnya akan apa? Bahagia. Gak harus sekarang di dunia, mungkin nanti di akhirat. Dan terkadang buah dari amal kebaikan Allah tampakkan di dunia ini sebelum di akhirat sebagai mukadimah. Di perangkang ini loh, kamu baru beramal sedikit, kamu sudah dapat kayak gini. Kayak apa kalau kamu beramal yang banyak? Terkadang pahala dari Allah, pembalasan dari Allah ditambahkan di dunia ini diperangkang. Baru sedikit kita ngamal seperti ini, kemudahan dari Allah. Lalu kayak apa kalau kita lebih dari ini? Dijadikan ya nikmat sebagai ya pendorong, pemicu, pemacu agar kita semakin semangat ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memudahkan orang yang dililit oleh hutang, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Ini sabda Rasulullah. Tak bain-bain. Ini sabda Rasul dan mesti terjadi. Kita yakin. Orang yang memudahkan orang yang dililit oleh hutang itu bagaimana? Banyak bentuknya. Saya mulai dari yang mungkin terkecil. Kalau ada orang utang pada kamu 1 juta, temponya 2 bulan. 1 bulan ternyata dia belum bisa bayar. Ya. Sementara ini utangnya lepas, tidak ada borosnya. Atau ada borosnya, tapi sudahlah. Kasih tambahan. Ya. Diperpanjang utang. Apa? Temponya bulan lagi. Ini bentuk meringankan orang yang di, apa namanya? Orang yang di, tidak terutang. Yang kedua, kamu membebaskan sebagiannya. Orang utang berapa 10 juta, adalah kau bayar 7 juta, 3 juta, sehalal. Ini juga lebih bagus dari yang pertama. Lebih bagus lagi yang ketiga, punya 10 juta, ya, belum satu tempo sudah. Sis, utang kamu tak bebaskan. Lebih bagus lagi yang keempat. Ya. Orang punya utang, dibebaskan, dikasih. Apa ada seperti itu? Ya kan? Asy'ir al-Albani rahimahullah. Itu saya cerita ya. Tentang seorang wanita. Dililit oleh utang. Syekh Albani. Wanita tadi. Utang pada Syekh Albani. Utang. Maka Syekh Al-Bani memberikan utang, memberi utangan, kemudian ngasih juga wanita tadi. Ini bukan bantu orang yang berbuat riba ya, tapi orang tadi sudah sadar, cuma dia punya beban untuk bayar utang, jangan tetap dibayar. Kalau nggak dibayar, ya mungkin dia mungkin disita rumahnya atau apanya kan? Ya. Urusan orang lain lah sudah, yang jelas dia terbebani berutang. Syekh Al-Bani memberi pinjaman plus juga. Ya, Syekh Al-Bani memberi pemberian kepada orang. Jadi orang alim itu datang kepadanya manusia itu bermasalah. Ada sebagian orang kadang kalau datang untung banyak, keinget, kalian ada masalah datang, ya, taunya Ustaz itu hanya setumpuan masalah. Ini walaupun tentu jangan sampai seorang ustaz ya punya pengharapan, terus kalau kamu untung ya masa enggak pernah ke sini, giliran ada masalah datang ke sini, jangan kayak gitu. Untung atau butung, silakan dia terbuka lebar apa pintu seorang alim untuk siap memberikan arahan, ya siap untuk ya memberikan ya nasihat dan bimbingan. Orang yang dibebani oleh utang itu belum diberi tempo, diberi kemudahan. Gak boleh seorang mengajukan orang yang dibebani utang ke mahkamah untuk dihukum, itu gak boleh. Kalau dia itu orang yang jujur, orang yang baik ya, sudah berusaha tapi apa daya, tangan-tangan sampai sudah. Seusaha-usaha ya Allah, sudah satu tempo gak sampai ya. Nah, ini gak boleh. Kita ajukan di hadapan hakim, kemudian dihukumnya tidak boleh. Karena sebenarnya rugi dua-duanya, kamu tidak dapat pembayaran, dia juga lah terpenjara. Makanya Allah mengatakan, wa in kana lu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu orang yang kesulitan, maka wajib kamu nunggu sampai bisa bayar, sampai apa? Mudah untuk nyahur seperti itu. Ya. Dan barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, seorang muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Semua kita punya kekurangan ya. Tapi lebih kepada kekurangan yang sifatnya keagamaan. Kalau fisik ya mungkin semua orang punya. Saya bilang ada kekurangan di sisi keagamaan. Tolong ini dijaga. Jangan kemudian dijadikan bahan untuk menghantam. Kalau dia itu orang yang baik, kita arahkan di sana. Kalimat menutup di sini bukan berarti menutup pintu amar olai. Mungkin tetap ada orang kasih ikhwan misalnya, dia masya Allah ngajinya itu rajin, jamahnya rajin. Itu masih maaf, sering ngerokok. Ini sembunyi-sembunyi. Ketemu Ivan. Ya. Ini kan aib, cacat. Nggak usah kita jajarnya. Sesaat kita misalnya undang, atau ayo kita ajak. Apa, makan kan, atau apa. Di sela-sela itu kita ngobrol, kita masuk. Itu akan masuk. Dibanding, ya misalnya seorang misalnya, ya, dimarahi, dinasihati dengan yang tidak bisa, mungkin dia sudah. Sudah hancur namanya di hadapan ikhwan, ngapain saya terus saya sini nyesel saya jadi ikhwan, jadi apa saja ya kan, tidak mungkin lah ya kan ya. Artinya nyesel saya jadi orang ngaji, jadi orang awam saja, mungkin ada orang seperti itu ya kan. Agar kamu menjadi orang awam, menjadi orang yang enggak awam ya, hidup ini adalah ajang perjuangan. Itu orang yang apa namanya terdil jiwanya, enggak bisa ngadepi apa masalah. Seberat apapun masalah kita apa? Kita hadapi dengan ya tawakal Allah. Enggak usah sedekat mikir til, hadapi saja dengan apa? Ya dengan tawakal Allah. Ini orang yang mukmin yang dia tergelincir, dia malu-malu dan melakukan kesalahannya ini ditutup, tapi kita nasihat. Tapi orang berbuat maksiat terang-terangan, nggak apa-apa kita rasani. Orang minum khamr malah nanti, siapa berani? Ya sudah dua botol, nggak teler. Kamu berapa? Kalau boleh nih, kita diamkan, kita tahdir, hati-hati kamu darahmu. Dari dikatakan la ghibata li fasiqin, tidak ada hukum rasani untuk orang fasik. Orang berbuat maksiatnya terang-terangan kok. Tanpa kita beritakan pun orang sudah apa? Ngerti yang dia terang-terangan. Itu enggak ada hukum hibah di sini. Kata ulama. Lari bata difasikin. Tidak ada hukum rasani. Tidak ada hukum hibah bagi orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Ada banyak sembunyi-sembunyi. Dan dia pun masih malu-malu. Sini tutup. Jangan dibebaskan tapi ada upaya untuk perbaikan pelan-pelan. seperti itu. Benar Rasul di akhir dari hadis mengatakan, Wallah atai sebelumnya. Al-jazah min jazir amal. Balasan setimpa dengan amal. Orang yang biasa membuka aib cacat orang lain, Allah akan bebaskan cacatnya dia. Aibnya dia. Lagi-lagi kita katakan, balasan setimpa dengan amal. Ada nutup kejelekan orang, kejelekan Anda itu. Ada bebaskan, Anda sebarkan. Sesuatu yang tidak berhak disebarkan, aib Anda yang tertutup akan terbongkar besar. Seperti itu. Ini bukan hukum karma ya, tapi ini dalam Islam al-jazau min jinsi al-amal, balasan setimpal dengan perbuatan. Kemudian di akhir dari hadis Rasul mengatakan, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba. Allah menolong hamba selama hamba mau membantu saudaranya. Ambil ya. Contoh nyata dalam sejarah. Kata ulama, Al-Qasasu Junudullah. Kisah-kisah adalah tentara Allah yang gak bisa ditolak. Suatu peristiwa yang nyata terjadi, terbukti mujarab, gak butuh adanya gak butuh adanya kelisih percobaan, ini sudah mujarab gitu. Orang ya di saat dia ngurusi di sini memperhatikan kondisi orang lain, dia akan dicukupi budanya oleh Allah. Makanya orang ya yang fakir, ketika dia jujur akan menikah, akan ditolong oleh Allah. Allah mengatakan, In takunu fuqara'a yughnikumullah min fadlihi. Kalau kalian adalah orang-orang yang fakir, Allah akan cukupi kalian dari nikmatnya. Ya. Allah Maha Kaya. Di saat orang itu hanya ngurus diri sendiri, kok gak cukup-cukup. Giliran ada yang diurus, ada orang lain, yaitu anaknya orang dan anaknya sendiri. Anaknya orang berarti kan sering kan, dan anak sendiri rezeki alhamdulillah terbuka. Dulu gak ada gambaran. Sebagian orang itu ya idealis. Saya gak akan nikah ketika saya punya rumah yang permanen, kendaraan yang enak, pekerjaan yang mapan. Ya, itu ideal sih. Tapi berapa banyak cita-cita hanya sebatas cita-cita. Sementara orang sudah bergerak, orang sudah sampai tujuan, kita masih dalam dunia apa? Bayangan dan cita-cita. Bismillah. Seorang sahabat Rasul ketika mau menikah, ternyata apa? Rasul bertanya. Ada sesuatu itu mahar? Ada Rasulullah. Pulang kamu. Iltamis radawha tamanil hadith. Tulung cari walaupun hanya cincin besi. Cincin besi kayak apa? So, gede-gedenya cincin besi ya. Berapa lah kalau di rongsok itu berapa? Oleh kan? Juga cari malah cincin besi kan? Ternyata gak punya juga. Tapi ada tekad memang. Ya. Maka dengan ini ada jalan keluar. Ternyata dia punya hafalan Al-Quran. Ternyata calonnya juga ternyata bukan orang yang matre, bukan orang yang kudu duwe akeh. Ya wis terido dengan atas diajari Al-Qur'an. Ingin dia lada apa dilamar gitu ya. Gampang gitu loh. Kenapa? Ya wanita yang paling ringan mas kawinnya itu yang paling berat bahasanya. Ya. Aisyaruha aktaruha barokatan. Wanita yang paling ringan mas kawinnya yang paling banyak barokahnya. Kita dengan sebagian wanita, uang panaik yang mahal, ya. Berarti Indonesia Timur ada uang apa aja? Panaik lah ya, ya. Itu ada tidak tawar-tawaran. Karena sebagian orang belum jadi suaminya sudah didikte. Nanti ya kalau saya jadi istri kamu, pokoknya setiap minggu akan selesai. Boleh saya ke mall. Nah, nanti kalau saya sini, kamu kudu ke sini. Subhanallah. Jadi istrinya sudah ngatur kayak tol, jadi istrinya kamu akan diinjak. Berapa banyak laki-laki yang gagah perkasa ternyata nggak bisa ngelawan istrinya. Hartanya habis. Padahal seorang perempuan dalam lemah, tapi laki-laki tadi nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Ayah enggak? Lemah. Andai kata ditelitung ya, capek ya kan? Ya. Tapi kalah ya. Kalah jeruk ya kan? Ya kan? Kalah jeruk ya kan? Dengan istrinya. Hartanya di urat. Nah, iya, ada seorang. Ya, belum lama lah dia. Dia mu'alaf. Dan saya telusuri lah, betul kata ikhwannya, orangnya di sini dulu seorang pengusaha. Dan sukses sebenarnya. Perharinya saya bulan juta dia omsetnya. Sekarang jadi orang kir. Dia nikah dengan seorang yang matre banget. Ya. Yang ketika masih jadi istrinya satu, wartanya itu sering dikirimkan ke keluarganya. Di perantahan lagi. Bumi sana lah. Ketika suaminya mengalami kesalahan tunggal, patah dan apa namanya, biaya banyak, usahanya itu enggak jalan, istrinya khianat, hartanya dievakuasi, diboyongi, ya, kemudian dia minta cerai, anaknya diboyong, selamat jalan gitu. Ya. Ini bukan cerita bohong, kenyataan, dan saya sudah klarifikasi ke beberapa teman, betul, ini tokonya di sini nih, kurang. Kami juga langganan beras biasanya, kami langganan ini. Ngerti ya, betul itu. Berarti ini orang benar, berarti ceritanya seperti itu. Kondisinya sekarang mengenaskan. Hati-hati pilih jodoh, ya kan? Orang kalau kita memilih teman yang terpisah saja, kita suruh milih teman, apalagi teman serangga dengan kita. Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya mengikuti agama temannya. Lihatlah siapa yang menjadi temannya Anda. Kalau ini temannya berpisah, kadang ketemu, kadang bisa. Itu saja kita seleksi, pilih-pilih. Ya. Apalagi teman seranjang, teman serumah. Jangan biasanya asal wedok, ya kan? Asal wedok ya, asal wedok ya. Gak boleh seperti itu. Ya. Harus seleksi. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejarah telah membuktikan bahwa orang yang dia itu tulus dalam membantu saudaranya, dia akan dibantu oleh Allah suatu saat nanti. Ya, baik cepat atau lambat dia akan ya mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa jadi diberi rezeki oleh Allah, dimudahkan urusannya dengan sebab dia mengurusi saudara-saudaranya. Setiap saat Ibn al-Waqqas meminta jatah harta rampasan perang yang lebih, karena dia merasa dalam perang ini beliau punya jasa yang banyak, maka Rasulullah menasehati, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum, asamaqala sallallahu alaihi wasallam. Kalian ditolong oleh Allah, kalian diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang duafa, orang-orang lemah dari kalian. Orang-orang yang kuat, gagah perkasa, bisa nenek senjata. Orang-orang lemah, dia mereka tertahan karena sakit. Hati mereka selalu menyertai para pejuang. Doa mereka menyertai para mujahidin. Keturusan mereka adalah senjata yang ampuh yang bisa menumbangkan lawan. Kalau ini dengan kekuatan fisiknya, kalau ini dengan kekuatan doanya. Jangan kira bisa jadi dakwah yang kita rasakan saat ini, di mana masyarakat alhamdulillah penerimaan terhadap dakwah ini kian hari kian ya mengembirakan. Bisa jadi itu bukan semata-mata upaya dari kita, jadi payah kita, bisa jadi ada doa dari orang-orang yang kita enggak ngerti dia Tapi dengan doa dialah dakwah ini bisa jadi yang menjadi diberkahi oleh Allah. Jika ada seorang ikhwah yang dia tidak bisa ceramah, sehingga punya kemampuan untuk menyampaikan di podium, tapi dia dengan ya apa yang dia mampu ngajak orang, Pak, Mas, besok di Masjid Abu Bakar ya akan ada taklim, ya jadwalnya jam sekian sampai sekian. Bisa itu mungkin. Dari sekian banyak yang dengar, ya woro-woronya antum atau woro-woronya orang ini ternyata ada tertarik satu dua. Antum dapat pahala, antum ikut, ya dapat andil apa dalam dakwah ini. Ya. Bisa jadi ada satu orang yang datang tapi dia ngajak keluarganya, keluarganya ngajak masyarakatnya, masyarakat ngajak bangsanya, ngajak apa lagi, seterusnya seperti itu. Ya. Ini ya pahala yang berhenti. Ini bukan pakai sistem piramid ya, tapi ini pahala yang memang berhenti karena memang orang yang ajak pada kebaikan dia akan dapat poin dari usahanya dan orang yang mau menerima dakwahnya. Ya. Ini bukan sistem MLM, tapi ini memang ya hadis menyatakan man da'a ila hudan kana lahu ajri mislu ujri man tabi'ah. Seorang sahabat ngeluh, ya Rasulullah, saudara saya duduk di majlis Anda, saya capek menafkahi. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaku bihi. Mungkin ya, kamu diberi rezeki oleh Allah karena kamu ngurusi saudaramu. Kita yakin dengan sabda Rasul, wallahu fi'auni la'abdi, maka la'abdu fi'auni akhihi. Allah membantu seorang hamba asalkan hamba mau membantu saudaranya. Juga masih pada contoh membantu saudaranya di saat membutuhkan. Cara mukmin dia peka terhadap lingkungan. Enggak boleh dia itu merasa hidup yang penting kebutuhannya tercukupi, enggak peduli dengan orang lain. Bukan orang yang kalau dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Makanya ulama mengatakan di sini seperti Syekh Al-Albani, dosa hukumnya bukan hanya makruh atau enggak elok, tapi dosa. Kalau dikatakan laisal mukmin, bukan mukmin ini bukan kaitannya ringan masalah iman yang disentuh. Ini yang menyentuh ya, kebiasaan prinsip dalam agama seorang itu iman. Kalau dikatakan bukan mukmin ini bukan perkara ringan. Berarti dosa ya. Orang yang ngerti saudaranya tetangganya kelaparan, dia ngerti. Sementara dia bisa bantu, kok enggak bantu. Bukan lagi enggak elok, bukan lagi makruh, bahkan sudah dosa. Karena Rasul mengatakan, laisal mu'min alladhi yasba'u wa jaruhu jaya. Bukan seorang mukmin yang dia kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Ini yang ya sudah menyentuh masalah keimanan, bukan perkara ringan ini. Ah, di antara bentuk bantuan seorang dengan saudaranya adalah memberi syafaat. Apa syafaat? Syafaat adalah talabul khairi lil wali. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Kamu minta bukan untuk pribadi Anda. Di kampung Anda ada masjid yang berdiri bertahun-tahun, enggak rampung-rampung kekurangan dana. Anda ya sebagai orang yang mungkin punya kenalan orang yang ya punya jabatan, untuk manfaatkan jabatan yang Anda miliki. Ya, Anda dekat dengan gubernur, Anda dekat dengan bupati, Anda dekat dengan ya para pengusaha. Ya, Anda ya datang ke mereka. Ya. Di tengah-tengah kampung kami ada masjid dari dulu ke arah rampung. Karena kekurangan dana. Siapa tahu dari kalian ada ya sedikit rizik, rezeki, ya saya siap untuk menyalurkan. Mungkin dari omongan Anda, masjid yang tadinya bertahun-tahun gak rampung, dalam seminggu rampung karena ternyata orang tertidur. Sebenarnya berapa banyak orang ini tapi bingung mau kemana ini apa? Duit? Aduh lah, luar gitu. Ya kan? Ada orang ingin infak, ingin sedekah, ingin berderma, tapi bingung mau kemana ini, diberikan pada siapa, bingung. Ya kan? Seperti itu. Bisa jadi ternyata, ya, dengan ucapan Anda, orang kasih Masya Allah, dari dulu saya, ya, kepengen sedekah baru, kali ini saya akan ada penyaluran. Bisa jadi seperti itu. Anda yang hanya istilahnya urun abad, ya kan, hanya, apa istilahnya, modal kalimat, ya kan, abad orang bilang. Ya, itu dapat pahala. Jadi untuk dapat ganjaran itu enggak harus kamu sendiri infak yang banyak. Tapi Anda manfaatkan jabatan Anda, kedudukan Anda, kedekatan Anda dengan orang-orang yang punya untuk tolonglah. Ini ada saudara kami yang kesulitan, tolong ini ada ya masjid di kampung kami, madrasah Ahlus Sunnah ya, di tempat kami yang misalnya membutuhkan kamar mandi. Ini santri ya kalau setelah subuh. Santrinya ratusan, kamar mandi cuma dua, antri dari azan sampai selesai sholat masih antri. Tolonglah kalau bisa jadi orang kan ya Allah kasihan ya. Akhirnya kudan bantu batu, kudan bantu semen, kudan bantu keramik, kudan bantu kloset. Ya. Bisa jadi dengan omongan Anda itu, yang namanya syafaat, ya seorang memintakan kebaikan untuk orang lain itu artinya seorang sudah bersegera untuk dapat pahala, baik permohonan Anda diterima atau tidak diterima. Kenapa? Orang yang sudah usaha itu alamat berhasil. Ingat ya, kata Syekh As-Sa'di dalam syarah hadis tentang Isra wa Mi'raj dalam kitab Dhobah, ya, kurang lebih maknanya sebenarnya. Orang kalau usaha itu alamat berhasil. Orang kalau dia berusaha untuk memberi syafaat pada orang lain, ya, alamat syafaat Anda akan diterima. Mungkin kali ini belum diterima, mungkin lain kali. Mungkin sama orang ini enggak ada respon positif, orang ini ada respon positif. Ada orang lain mungkin apa namanya lebih dari itu langsung ya membantu. Seperti itu. Bisa jadi dengan sebab Anda ya orang itu tersalurkan infaknya pada perkara-perkara yang syar'i, perkara-perkara yang baik. Karena masih selanjutnya ada orang yang anggap ya ada saudaranya ada hajat, kemudian bangku ini saya siap untuk antum naga bayar, bayar semua. Dia anggap ya membiayai seperti ini ibadah. Kan wajah kan menyenangkan orang kan ibadah. Ya kan, mungkin ada beberapa orang yang seperti itu. Ya, clear. Ya. Liru. Kenapa? Menyenangkan dengan sesuatu maksiat bukan ibadah. Ya. Menyenangkan dengan sesuatu yang maksiat bukan ibadah. Orang yang memberi syafaat yang baik, dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan. Tadi orang memberi syafaat untuk sesuatu yang jelek, dia ikut menanggung ya dosa. Di kampung akan didirikan gereja. Di kampung akan didirikan tempat hiburan malam. Ada penolakan dari warga. Kemudian ada suatu tokoh masyarakat didatangi oleh orang yang akan bangun apa namanya tempat hiburan malam tadi. Turunlah. Yes. Kamu kan ada kedekatan dengan bupati, tolong kamu sambut ini. Kemudian kamu menyambutkan, tolong Pak Bupati, ini di kampung kami ada saudara kami ini ingin bangun apa tempat hiburan malam, tolong dikasih apa namanya izin. Kemudian orang itu dikasih izin, kamu yang menjadi perantara untuk terwujudnya tempat macet ini, kamu ikut menanggung apa dosa. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, ya. Man yasra syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yasra syafa'atan sayi'atan yakun lahu kiflun minha. Orang yang menjadi perantara terwujudnya kebaikan, dia akan mendapatkan bagian dari pahala kebaikan tersebut, dan orang yang menjadi perantara terwujudnya kejelekan, maka dia menanggung dari dosa tersebut. Hati-hati. Jangan menjadi pelopor dalam kejelekan, karena Anda akan mau dosa atas perbuatan Anda dan dosa orang-orang yang ikuti Anda. Contoh yang lain tentang syafaat. Syafaat yang paling besar adalah syafaat Nabi Musa kepada saudaranya, itu Nabi Harun. Mohon kepada Allah agar Nabi Harun dijadikan Rasul. Allah kabulkan. Makanya kata ulama, tidak ada permohonan seorang untuk saudara yang lebih besar, lebih dari permohonan Nabi Musa untuk saudaranya. Mohon agar saudaranya dijadikan Nabi, Allah kabulkan. Tidak ada yang seperti itu. Musa sudah. Makanya Allah mengatakan, wa kana 'indallahi wajiha. Dan adalah Musa di hadapan Allah orang yang mulia. Tidak sembarangan. Orang yang mulia. Tidak seperti sikap Syekh Qutb dan orang-orang ikutinya yang sangat jelek terhadap Nabi Musa. Syekh Qutb saya mengatakan, Musa itu asosi mesej. Orang yang temperamen. Dia itu temperamental. Orangnya gampang kering. Gampang apa? Marah. Padahal, ya seperti itu. Marah pada tempatnya. Bagaimana enggak marah? Ditinggalkan kaumnya oleh Nabi Musa 40 hari, pulang bola sudah nyembah berhala. Kan ngeri? Ya. Marah. Marahnya pada tempatnya. Marah yang enggak ada tempatnya itu yang terserah. Kalau marah pada tempatnya, abang biru. Makanya ketika ada seorang Muslim setelah oleh Alkitab, orang-orang Yahudi. Apa-apaan kalian itu kaum Muslimin? Nabi kalian ya belum sampai 30 tahun meninggal karena sudah saling bertikai. Kan masa berapa Rasulim berapa? 30 tahun. Rasulullah meninggal tahun 11. Ya. Tahun 40. Tahun 36 sebetulnya kan sempat terjadi perselisihan. Yang ternyata orang Yahudi pun jeli ya, Muslimin kok berselisih sampai mencela Nabi. Gimana Nabi kalian belum sampai ditinggal 30 tahun orang Nabi kalian saja kerja berselisih. Tidak boleh Muslim tadi. Gimana dengan nenek moyang kalian ditinggal ya nggak lebih dari 40 hari nenek moyang kalian sudah nyembah berhala, ya kan? Mati kutu itu. Dan macam-macam dengan kaum muslimin. Orang-orang cerdas gak bisa ditipu. Ada seorang alim dari alim muslimin. Waktu itu disuruh untuk menghadap raja yang kasih. Dibuat pintu yang pendek yang kalau dia masuk. Ya, ngerunduk kayak ruku. Ternyata alim muslimin ngerti. Wah ini saya dengan dikerjain. Akhirnya dia masuk pantatnya dulu. Akhirnya raja kabur tadi tepuk apa? Digat. Ya. Inginnya dia masuk dengan rukuk di hadapan Raja Kabir tadi, ternyata alim tadi ngerti dari kerjaan, akhirnya dia masuk dengan patasnya dulu. Disokongi. Ya. Dan macam-macam musim itu cerdas. Ya. Gak bisa, ente. Apa namanya ngerjain ke musim. Kemudian, Barakallahu Fikum. Yang ketiga, di antara bentuk seorang itu cinta pada saudaranya. Muraat ahadits annas wa masyairuhum wa qudurihim. Kalau bahasa kita apa ya? Menjaga perasaan orang lain dan menghormati kemampuan dan keahlian masing-masing. Luar biasa. Sering kita dengar kalimat yang mungkin gak ngerti sebenarnya dari mana. Salafi gak kenal bahasa klasik, kalau bahasa klasik memang bisa. Tapi di sana ada istilah yang namanya mujamalatun. Yang namanya mujamalah. Di sana ada istilah seorang ngalah dalam perkara dunia untuk selamat perkara apa? Agamanya. Boleh. Siapa bilang Islam enggak menjaga perasaan orang lain? Nanti kan ada perincian ya sampai di sini loh. Ya saya harapkan nanti beraduhur lanjut lagi. Khawatir nanti salah paham. Karena menjaga perasaan orang enggak usah amar ma'ruf nahi munkar, keliru. Sedangkan orang tua ketika diingatkan, Pak, Mas, tolonglah nasihati anak bapak, gini-gini, ya. Bapak kan ngerti. Pak saya gak mau lah nanti, kalau anak saya nasihati akan mutung. Saya ingin jagakan perasaan anak saya, itu keliru yang kayak gini. Makanya nih, nanti pembahasan ini agak panjang. Karena khawatir orang salah paham. Dikira, ya, karena menjaga perasaan orang akhirnya ya sudahlah masing-masing ya orang yang mau sholat ya kita jaga perasaannya orang tidak sholat, orang yang sholat kita jaga yang tidak jaga kita jaga bukan ini kewajiban kita itu banyak nggak cuma menjaga perasaan tapi juga ada amar ma'ruf nahi mungkin itu jalan makanya tadi kayak menutup aib seorang muslim itu juga dilihat kalau memang dia berbuat maksiat terang-terangan. Gak apa-apa kita beberkan kejelekannya. Orang berbuat maksiat terang-terangan kok tanpa kita beberkan orang gak ngerti. Boleh kayak gini kita rasakan. Ngerasa orang gini boleh. Lagi bata kifat. Nanti akan ada banyak dalil tentang ya bahwa kita juga menjaga perasaan saudara-saudara kita. Kondisi kejiwaan mereka kita perhatikan. Al-Imam Bukhari dan Muslim melihatkan hadis dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu berkata Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shadidatun mutaqaribun faqamna 20 yawman wa lailah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اسْتَهَيْنَا أَهْلَنَا فَقَدْ اسْتَقْنَا سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكَنَا فَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ اِرْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ Mana hadis ini luar biasa. Faedah-faedah yang terkandungnya sangat banyak. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu berkata, hadis Bukhari Muslim. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami, saya atau kami beberapa pemuda yang sebaya. Kami tinggal di sisi Nabi 20 hari. Belajar di majlis Nabi 20 hari. 20 hari 20 malam. Dan adalah Rasulullah kata Malik bin Al-Huwairits seorang yang penyayang. Orang lembut. Tatkala Nabi mengira bahwa kami sudah rindu pada keluarga kami, Nabi pun bertanya siapa yang meninggal oleh kami dari keluarga. Kami pun memberitahu beliau meninggalkan anak istri dan keluarga. Arabi mengatakan silahkan kalian pulang, silahkan kalian pulang menuju keluarga kami dan tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarilah mereka dan perintahkan mereka. Disebut dalam hadis yang lain faida hadaratis salatu fal yu'adzil lakum ahadukum wal ya'ummukum aktsarukum. Kalau waktu salat sudah datang maka salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan orang yang paling tua yang imami. Di sini ada beberapa faedah barakallahu fikum. Para sahabat dulu rehlah melancong, dahulu mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga untuk dekat ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu. Kemudian umur muda adalah umur yang sangat-sangat tepat untuk seorang memperbanyak khazanah, memperbanyak ilmu pengetahuan. Karena para pemuda di tangan para pemudalah tentunya setelah perwan dari Allah nasib dari umat ini tentunya setelah izin dari Allah. Sejarah telah membuktikan bahwa para pemudalah mereka yang memikul estafet dakwah ini. Ada baca, ada buka, dan setelah cahfi. Cucu pemuda yang beriman kepada Allah. Anda baca sejarah para sahabat Rasul. Umumnya mereka adalah para pemuda. Yang mereka memiliki fisik yang kuat. Dan harapan yang jauh. Dan mampu untuk memikul beban dakwah ini. Namun beban dakwah ini tidak akan mungkin bisa dipikul. Kalau yang memikulnya tidak punya modal. Ilmu adalah modal bagi para dai. Karena dahulu dikatakan, fakirus syai' la yu'ti, orang yang enggak punya apa-apa, dia enggak bisa memberi. Orang bagaimanakah dakwah kalau dia enggak punya ilmu? Para pemuda dan pemudi muslimin, sadarlah bagi atas pundak kalian tanggung jawab estafet dakwah. Tongkat komando diberikan pada Anda oleh para pemuda dan pemudi untuk melanjutkan dakwah al-islaminya. Tapi ingat, dakwah ini tidak akan mungkin berjalan dengan baik kalau Anda baik pemuda dan pemudi tidak membekali diri Anda dengan ilmu. Kalau sahabat Rasul saja mereka membekali diri dengan ilmu. Terkadang mereka istilahnya meninggalkan keluarganya berhari-hari mengikuti daurah, mengikuti kajian, ya, dan arahan yang diserahkan Nabi. Ini semua dalam rangka, ya, menumbuhkan, ya, memperbanyak khazanah kemampuan ini, ya, seorang dalam berdakwah. Dan kami kata Pak Gunung Fadli adalah para pemuda yang sepadan umurnya. Kami tinggal selama 20 hari 20 malam. Dan selama itu dia bisa mengamati seperti apa Ar-Rasulullah Ar-Rasulullah. Ar-Rasul seorang yang penyayang betul. Tanpa mereka minta izin, tanpa mereka meminta, ya Rasulullah ingin pulang, Rasulullah tidak ngerti. Kayaknya ini pemuda-pemuda ini sudah pada rindu ingin pulang, ya, ke rumahnya. Sebelum pulang Rasul ingin tahu siapa yang ditinggalkan. Ternyata mereka bercerita, kami meninggalkan dia. Kemudian Rasul mengatakan, silahkan kalian pulang. Tinggallah kalian di tengah-tengah mereka dan ajarilah mereka. Ini buah dari ilmu. Sudah mengikuti daurah, sudah mengikuti kajian, tolong tebarkan kepada orang lain. Biar pahala yang berada tadi terwujud. Ya, biar pahala yang berantai tadi betul-betul terwujud. Kemudian di antara nasihat Rasul, kalau waktu sholat sudah datang, salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan yang lebih tua yang imami. Di sini ada kaidah. Untuk muazin tidak ada kriteria khusus, tapi untuk imam ada kriteria khusus. Kalau waktu sholat sudah datang, silakan salah seorang mengumandangkan azan. Berarti kan tidak ada kriteria khusus. Adapun ketika imami, Rasul menyebutkan yang paling tua. Oleh karena itu ulama mengatakan lebih mulia mana jadi imam dengan jadi muadzin. Jawabannya lebih mulia jadi imam. Dengan bukti Rasul bukan muadzin, tapi Rasul jadi apa? Imam, muadzinnya siapa? Bilal. Nanti akan ada beberapa riwayat yang lain banyak, insyaallah akan kita sebutkan menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan untuk menjaga perasaan orang lain. Dengan perincian yang akan kita sebutkan tadi, tanpa kita menghilangkan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini kan bentuk Rasul ngerti, ya, perasaan para sahabat seperti apa. Mereka sudah rindu, mereka sudah ingin pulang. Rasul pun ngerti, mengizinkan mereka pulang. Menjaga perasaan orang. Dia seperti ini menjadikan seorang itu akan lebih semangat dalam muda ini. Sini kan pula nanti, ya, seolah akan ada penyebutan. Seorang pembantu, ketika dia membuat makanan, kemudian menghidangkan pada tuannya, tolong tuannya itu ngajak pembantu untuk makan barang-barang. Sangat tersanjung seorang pembantu ketika diajak makan barang-barang dengan tuannya. Atau setidaknya Kalau nggak bisa bareng dikasih dari yang wajar, karena sebagian pembantu itu ya dapatnya dari sisa, yang terkadang sisa itu banyak, kadang sedikit kan rasanya kurang tersanggung ya kalau orang dapatnya lah sisa tinggal tulang-tulang sama kencingnya sedikit tempel misalnya, mungkin beda dengan ini sebelum dimakan ini silahkan kau makan, ayo makan bareng-bareng, kalau anda nggak bisa saya bawa ke sana, itu tersanggung bang, akan tulus itu ya pembantu anda. Gak akan jemu, gak akan bosan itu. Ya, memberikan pelayanan kepada anda. Berkata kepada anda. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam surat. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.